Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullahu jami'an. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu nahu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan alhamdulillah sudah kita tuntaskan, yaitu maudhu' tentang al-asma ghairul munsharifah, yaitu isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, malam ini kita ada baiknya kita baca ya apa yang ada tertera di sini, kemudian diterjemahkan. Kalau tidak salah ini belum kita tuntas untuk membacanya. Adapun penjelasan sudah selesai, kemudian nanti baru kita lanjutkan kepada tadribat latihan untuk mematangkan apa yang sudah kita pelajari tentang qawaid, tentang kaidah al-asma ghairul munsharifah. Tafadhal, sebagaimana biasa antum diminta, baik pemirsa maupun para pendengar Radio Raja, untuk bisa membaca ya. Ya, aktif membaca apa yang tertera di sini, itu di halaman Safat Tasiah Wasitin, halaman 69. Fadhal Ustaz Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik para pemirsa Roja dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, juga ikhwah di studio, kita akan latihan membaca dan juga nanti akan latihan dari pembahasan Al-Asma Ghairul Munsharifah ini. Baik, kita persilakan Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Silakan. Iya. Kami persilakan sekali lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Pacitan, Ustaz. Pacitan. Baik, ya. Tafadhol. Naam, tafadhal yaum. Naam, Ustaz. Dari awal, Ustaz. Baik, labas, dari awal. Iya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Adversitasi wal isruna. Iya. Al-wahdatu khamsata asyar. Al-wahdatul khamisata asyarata. Dipakai bilang tertibi ya. Ya, bilang tertibi karena ini bukan idhafah, kati adalah na'at dan man'ut ya. Nah. Baik. Al-asma'u ghairul munsharifati. Iya. Ta'riful ismil ladzi la yunsharifu. Ta'riful ismil ladzi la yunsharifu. Iya, terjemahkan langsung, terjemiha. Oh, nah. Pengertian isim yang tidak bisa ditanwin. Iya. Al-ismul ladzi la yunsharifu wal ismul ladzi la yasudu tanwinuhu li'ilalim tis'in. Isim yang tidak bisa ditanwin yaitu isim yang tidak bisa mentanwinkannya karena 9. La yajuzu tanwinuhu, isim yang tidak boleh ditanwinkan. Isim yang tidak bisa ditanwinkan karena adanya 9 faktor. Isim yang tidak boleh ditanwinkan, la yajuzu tanwinu. Nah, isim yang tidak ditanwinkan, tidak bisa ditanwinkan karena 9 faktor. Iya. Wahia awalan al-jam'u, yaitu yang pertama adalah jamak. Iya. Asani wazinul fi'li wazan fi'il. Asalis al-udulu, perubahan. Arabi at-ta'nisu, isim mu'anas. Iya. Al-khamis at-ta'rifu. Yang kelima adalah isim ma'rifat. Asadis at-tarkibul majziu. Yang keenam kata gabungan. Aksabi al-alifu wa nunu az-za'idatani. Yang ketujuh, alif dan nun za'idah. Aksamina. Mana za'idatani? Iya. Alif dan nun tambahan. Tambahan. Iya. As-saminah al-ujmatu. Iya. Ism ajam apa sih? As-sifatu ism sifat. Iya. Ujmah ism ajam artinya apa? Bukan? Bukan Arab. Bukan ujmah Arab. Ajam, iya. Naam. Bayat ma'uha qaulus qaulun nazim. Iya. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin. Rokib wajib ujmatan salwasu pada kamula. Iya. Gimana ini? Kaib ijma jama. Oh. Iya. Wazin wazan wazan fiil adilan udul. Iya. Anis itu muannas bima arifa itu ma'rifah. Maksud ismalam rakib itu terkib masjid. Wazid itu ziyada alif wa nun. Ujmah ajam. Fal wasfu itu sifat. Qad kamula, maka sungguh sempurna. Iya. Ini di penyusun dalam bentuk kata singkat ya, kalimat singkat untuk memudah mengingatkannya. Iya. Baik. Ini bisa didapati dalam kitab apa? Mutammimah Al-Jurumiyah. Baik, wahwa nau'an, lanjutkan. Ini sudah kita baca ya, sudah kita baca, sudah juga diterjemahkan. Ya, lanjutkan. Wahwa nau'ani. Wahwa nau'ani, dan isim itu ada dua macam. Anna'um awalu mayakumu li'ilataini. Ya, macam yang pertama yaitu isim yang di li'ilataini, yang mengandung dua faktor. Iya. Dikarenakan dua faktor. Dikarenakan dua faktor. Ya, isim yang dikarenakan adanya dua faktor, bahwa kismani dan isim itu ada dua bagian. Iya. Awalan al-alamiyatu ma'aziyadatul alifi wa nun. Nah, ma'aziyadati ma'aziyah idhafah. Ma'aziyadatul alifi wa nuni. Ma'aziyadatul alifi wa nuni. Nah, isim alam dengan adanya tambahan alif dan nun. Iya. Mahmu Osmana wa Ramadana wa Syu'bana. Sya'ban kan Syu'ban. Sya'bana. Sya'ban, Sya'ban. Laisa su, laisa. Sya'ban. Naam. Wa Sya'bana. Baik. Nama bulan ya Ustaz ya? Iya betul, nama bulan ya. Ramadan, Sya'ban, Ramadan. Kayu ahsant, barakallahu fik. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, semangat sekali dari Pacitan ya Ustaz. Iya, betul. Silakan para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, menyusul yang kedua kita akan lihat dari daerah mana lagi ini Ustaz. Iya. Silakan diputar 021-823-6543. Silakan. Iya. Silakan. Tampaknya tidak terdengar suaranya Ustaz. Iya, iya. Kita coba angkat kembali dan memberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Anda bisa belajar aktif dalam bimbingan bahasa Arab dasar ini. Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543. Silakan. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Ummu Aisyah di Madiun. Silakan. Naam, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Aisyah. Ahlan. Tulisannya, Ustaz. Iya, bisa ditampilkan? Silakan. Iya, selanjutnya. Masih bagian pertama ya, masih bagian pertama. Ya, an-nau'ul awalu ma yakunu li'ilataini wa huwa kismani. Al-alamiyatu ma'a ziyadatil alifi wa nuni. Nahu Usmana wa Ramadana wa Sya'bana. Nah, terjemahnya? Yang pertama adalah alam yang mendapat tambahan alif dan nun. Iya. Contohnya Utsman, Ramadan dan Sya'ban. Iya. Al-alamiyatu ma'a waznil fi'li. Nahwu Ahmada wa akmala wa yazida wa yashkuro. Iya. Selanjutnya yaitu alam mengikuti wazan fi'il. Contohnya Ahmada wa akmala wa yazida dan yashkuro. Iya. Al-alamiyatu ma'at ta'nisi. Nahwu Aisyata wa Hamzata wa Salma wa Zainab wa Zainaba wa Makkata. Selanjutnya alam yang mu'anas. Contohnya Aisyah, Hamzah, Salma, Zainab dan Makkata. Iya. Nah, di sini perlu ketahui apakah ada tanda mu'anas atau tidak. Yang jelas kalau dia nama wanita maka termasuk bagi ilatnya ta'nis, walaupun tidak ada tanda mu'annas ya, seperti Zainab, Maryam. Tiga huruf yang jika isim mu'annas terdiri tiga huruf. Jika isim mu'annas terdiri dari tiga huruf dan di tengahnya ada sukun, boleh bertanwin, boleh bertanwin atau tidak bertanwin. Iya. Contohnya Hindin atau Hinda, Da'din atau Da'da. Iya, betul. Da'dun wa da', Da'dun wa da'du, Da'din wa da'da, Da'dan wa da'da. Ini nama wanita, termasuk nama wanita itu asmaul qadimah ya, termasuk isim-isim lama ini. Iya. Oh iya. Nama wanita. Di sini jarang dia, paling Hindun ya. Iya. Dada itu nama wanita. Iya betul, nama wanita, nama perempuan. Iya. Al-alamiyatu ma'al uduli. Iya. Nahwu Umaro Zuhala wa Zufar. Asluha Adun Zahilun. Iya. Zafirun. Iya. Selanjutnya alam yang udul apa Seth? Perubahan udul. Yang mendapat perubahan bentuk. Iya. Beserta perubahan bentuk. Iya. Contohnya Umar. Umar. Umar ini asalnya Pak Amir. Jadi asalnya Amir. Bentuk isim fa'il ya. Kalau Amir itu bertanwin Amirun, Amiran, Amirin. Nah. Oh iya. Iya. Dari kata Amir berubah menjadi Umar. Demikian juga Zuhal dari kata Zahil, demikian Zufar dari kata Zafir. Sehingga ini Umar, ini semuanya Zuhal dan Zufar semuanya bah isim alam. Iya. Al-alamiyatu ma'al ujmati. Iya. Nahwu Adama wa Idrisa wa Ibrahima wa Jibrila. Iya. Selanjutnya yaitu alam yang bukan Arab. Iya. Contohnya Adam dan Idris, Ibrahim dan Jibril. Iya. Ini juga semuanya apa? Isim alam ya. Iya. Al-alamiyatu ma'at tarkibil masjidi. Nahu ba'la bakka wa hadro mauta. Iya. Selanjutnya yaitu tarkib yang apa gabungan. Iya. Jadi isim alam bersama ilat kedua apa? Tarkib masjid. Yaitu apa? Mana tarkib masjid? Gabungan kata, dua ya? Kata yang dilebur ya. Oh, iya. Iya. Yaitu apa? Dua kata dilebur menjadi satu kata, tidak bisa dipisah. Iya. Oh iya. Jadi ba'labak asal ba'al. Ba'lu ba'labakku ya. Ba'labakku. Ba'labakka hadramautu hadramauta. Baik, ahsant barakallahu fik. Baik, tampaknya juga terputus, Ustaz. Iya. Insyaallah. Bacaan bagus. Ya, semangat sekali, dan juga ini penelpon kedua masih dari daerah yang jauh, Ustaz, dari Madiun, Umu Aisyah. Kita tunggu sekarang penelpon yang ketiga. Silakan diputar 021-823-6543. Kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Umu Fatia, saya di Aceh. Baik, silakan. Nah, ahlan wa sahlan ya, Om. Ahlan bikum ya, Ustaz. Tafadhali. Halo. Yang kedua, Ustaz. Naam, asani kedua. Asani al-waqfiyatu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Yeah. Nahwu atashana, jau'ana, sya'bana wa ghadbana. Apa? Jau'ana, sya'bana wa ghadbana. Mana sya'bana? Sya'ban itu nak isim alam saja. Oh, apa itu, Ustaz? Sya'bana. Iya. Yeah. Tukar, hurufnya bertukar ya, tukar tempat. Ya. Syaba'ana wa ghadbana. Nah. Apa ti atsyana? Apa syana yang haus? Haus ya, yang haus. Jau'an? Jau'an yang lapar. Ya, lapar. Syaba'an? Yang kenyang. Kenyang. Ghadban? Yang marah. Marah, iya. Terjemihnya al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun. Kata sifat, Ustaz. Iya, kata sifat serta kata sifat dengan tambahan alif dan nun. Iya, betul. Ini jangan sampai apa? Ketukar ya antara wasfiyah dengan alamiah. Nah, Ustaz. Iya. Terus selanjutnya. Nah, Ustaz. Iya. Al-wasfiyah itu ma'a waznil fi'li. Iya. Nahu ahmara wa afdala wa ajmala wa a'ma wa a'raja. Iya. Kata sifat dengan wazan fi'il. Iya. Seperti yang merah, Ustaz. Iya, ahmar, iya, merah. Merah wa afdala. Iya, afdal lebih utama. Iya, lebih utama. Iya. Wa ajmala yang lebih cantik atau indah. Wa a'ma yang buta. Wa a'raja yang pincang. Pincang, iya. Al-wasfi yaitu ma'at ta'nisi bil alifi maksuratin. Iya. Nahwu kubra wa sughra wa husna wa bil alifi mamdudatin ba'daha hamzatin. Iya. Nahwu ba'daha hamzatun wa bi alifin wa bi alifin mamdudatin ba'daha hamzatun. Naam, Ustaz. Wa bi alifin mamdudatin ba'daha hamzatun. Iya. Nahwu hamra'a wa arja'a wa amya'a. Iya. Kata sifat dengan muannas, Ustaz. Merah kan? Oh, naam, Ustaz. Iya. Asalnya hamira, huruf akhir ra, enggak ada alif dan hamzah, berarti alif hamzah ini adalah tambahan. Iya, berbeda ada Pak. Tapi ada palingnya, Ustaz. Apa? Atau oh enggak, ini bukan isim tafdil dia. Iya. Jadi ahmar hamra itu bukan isim tafdil ya. Iya. Nah, Ustaz. Iya. Jadi merah? Merah. Iya. A'raj, arja, pincang. Buta. Amya, buta. Ini untuk mu'annas ya. Iya. Alam, Ustaz. Terus al-wasiyatu ma'al uduli. Iya. Nahu ukhara wa suhara wa fusaqo wa masna wa sulasa wa ruba'a wa khumasa akluha akhirun sahirun fasiqun isnani salasun arba'un wa khamsun. Iya. Kata sifat dengan perubahan. Iya. Kata Ustaz. Iya, perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk. Nah, Ustaz. Iya. Contohnya gimana artinya? Ukhar akhir. Yang lain. Oh, yang lain. Iya. Kalau yang suhar, Ustaz? Suhar sahir. Tukang sihir. Tukang sihir. Iya. Pusak. Pusak. yang fasik. Ustaz, yang fasik. Iya. Wa masna yang dua. Dua. Dua. Wa sulas tiga. Tiga. Dua. Rubah, tiga. Empat. Khumas lima. Iya. Yang asalnya adalah. Akhirun. Akhirun. Jadi ukhar asalnya akhir. Suhar asalnya sahir. Nah, fusak asalnya fasik. Masna asalnya isnan. Isnan. Iya. Sulas asalnya salasa. Begitu selanjutnya. Ruba asalnya apa? Arba. Khumas asalnya kham. Khams. Naam. Asalnya khams. Iya. Nah, itu katakan udul. Udkhulu masna masna. Udkhulu sulasa sulasa. Masuk dua-dua, masuk tiga-tiga. Tiga-tiga. Iya. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Wafiq barakallahu ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon ketiga masih wanita, Ustaz, masih Umahat ini dari Aceh juga. Lebih jauh. Baik, masih kita berikan kesempatan Ustaz untuk penelpon. Iya, selanjutnya. Betul. Baik, masih ada kesempatan yang berikutnya, silakan diputar kembali nomor 021-823-6543. Untuk penelpon yang keempat, silakan berpartisipasi. Iya. Silakan. Baik, tampaknya tidak terdengar suaranya. Silakan Anda bisa memulai kembali, menutup terlebih dahulu teleponnya dan memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Baik. Tampaknya Ustaz ada sedikit mungkin kendala atau mungkin juga belum ada yang masuk Ustaz. Kita coba berikan kesempatan ikhwah kita yang di studio Ustaz. Silakan. Baik, silakan ikhwah di studio. Setelah tiga penelpon semuanya wanita, sekarang kita dengarkan dari silakan dari bapak-bapak, silakan. Mohon maaf, tambahnya bisa dinyalakan mic-nya. Wanau tsani ma yakunu li'ilatin wahidatin taqumu maqama ilataini wa huwa illataini illataini wa huwa qismani. Iya. Awalan ismun fihi alif alif ta'nitsil mamdudati nahu sahra'a. Sebentar ya, mungkin tidak tampaknya mic-nya ada sedikit kendala. Kita coba diperbaiki dulu, mohon maaf para pendengar dan pemirsa di rumah. Kita akan berikan kesempatan yang berikutnya buat ikhwah di studio. Silakan bisa diulang kembali. Ya, silakan. Wan nau'u tsani ma yakunu li'illatin wahidatin taqumu maqama illataini wa huwa qismani. Awalan ismun fihi alifut ta'nitsil mamdudati nahwu sahra'a wa ulama'a wa asdiqa'a wa zumala'a aw alifut ta'nitsil maqsurati nahwu dhikra busra. Thaniyan sighatu muntahal jumu'i ala wazni mafa'ila aw mafa'ila nahwu qawa'ida wa darahima wa masajida wa dananira wa masabiha wa mafatiha. Baik, terjemah. Jenis yang kedua yaitu isim yang terjadi karena dikarenakan satu faktor. Dikarenakan satu faktor yang menempati kedudukan dua faktor. Iya. Artinya apa? Dia tidak bertanwin sama seperti isim yang disebabkan dua faktor. Nah, isim yang sudah kedua faktor sudah kita jelaskan, dia enggak bertanwin karena ada dua faktor. Nah, ini satu faktor. Dengan satu faktor dia enggak bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Sama seperti isim yang tidak bertanwin karena dua faktor, ya. Baik, apa saja juga terbagi dua. Kalau tadi apa? Bagi dua juga kan, isim alam kemudian kata sifat. Nah, sekarang ini terbagi dua juga. Baik. Dan ya, terbagi dua. Satu, isim yang padanya ada alif ta'nits mamdudah. Mamdudah. Apa itu maksudnya? Alif alif ta'nits yang menunjukkan wanita. Mamdudah? Mamdudah yang ta'nits ya. Alif ta'nits alif mu'annas ya. Yang alif menunjukkan mu'annas, al-mamdudah yang diakhiri alif mat panjang ba'daha hamzah. Ya. Itu alif mamdudah. Alif maksurah alif yang bengkok ya. Alif mamdudah alif yang panjang tapi ba'daha hamzah. Tetelannya harus ada hamzah. Nahu? Nahu contoh sahra'a. Iya. Padang itu. Sahra'a ya. Asalnya sahura tidak ada. Asalnya huruf akhir ada ra. Itu bisa lihat di kamus. Jadi sahura itu asalnya. Berarti alif dan hamzah ini sebagai zaidatani tambahan, bukan asli. Kalau asli tidak termasuk ma'un. Dia bertanwin. Ya, karena alif dan hamzah itu asli. Insya'un. Alif dan hamzah itu asli. Pada ansya, insya' itu bertanwin. Dan ini, apa? Dia za'idatani, tambahan. Jadi sahra'a. Arti sahra? Padang pasir. Iya. Gunung Sahara kan? Nah, ini isim. Apa kata sifat? Bukan kata sifat. Ya. Terus? Ulama. Ulama. Jamak daripada alim. Ya. Ini isim. Juga asalnya alima. Huruf akhir mim. Berarti alif dan hamzah itu tambahan ketika jamak. Ulama. Terus? Wa asdiqa'a. Nah, asdiqa'a. Asal sadiq. Huruf akhir qaf. Nah, berarti ketika jamak taksirnya ada tambahan di akhir alif dan hamzah. Iya, jadi asdiqa tidak boleh bertanwin. Terus wa zumala. Zumala daripada zamil. Zumala'a. Ya, walaupun asalnya mudzakkar sama seperti hamzah. Ada ta marbutah kan, bukan berarti dia muannas. Bukan berarti dia wanita, enggak. Lafaznya muannas. Demikian juga ini ulama'a, asdiqa, zumala'a. Lafaznya mu'annas kena alif, dalif, dan hamzah za'idatani di akhir. Ya, tambahan. Terus, maka enggak boleh tanwin. Ha'ula ulama'u. Enggak boleh ulama'un. Terus. Atau alif ta'nif maksurah. Maksurah. Alif yang menunjukkan mu'annas maksurah. Mana maksurah? Qasir. Pendek, arti bengkok kan? Pendek. Alif bengkok, alif pendek, itu alif alif seperti ya, maksurah. Contoh, zikro. Zikro. Bushra. Bushra. Nah, asalnya zikrun. Kemudian, asal apa? Bushra. Atau basharun. Bashar. Huruf akhir ra. Nah, ini zikra dan bushra. Ini juga za'idah tambahan. Namanya maksurah. Baik, ini yang pertama. Terus, yang kedua? Yang kedua, sigoh muntahal jumu. Iya. Dengan wazan mafa'il. Mafa'ila. Iya. Atau mafa'ila. Iya. Contoh, kowa'ida. Coba terjemahkan. Sigoh. Bentuk. Muntaha akhir. Paling akhir. Al-jumu' akhir jama' jama. Bentuk akhir jama' yaitu polanya apa? Timbangan mafa'il dan mafa'il. Ya, sebelumnya ada ya, ini pola yang kedua, mafa'il. Apa contohnya? Contoh, kawa'idah. Kawa'idah. Kaidah-kaidah. Ya. Darohima. Ya. Dirham. Dirham. Masajidah. Masajid. Masjid. Wadana niro. Masabih. Masabih. Lampu-lampu. Wa mafatih. Kunci. Kunci. Taib. Jadi dananir pakai ya. Masabih pakai ya. Mafatih pakai ya. Tapi ingat ada jamak kedua enggak pakai ya. Mafatihul ghaib. Jadi ada dua. Ada yang enggak pakai ya. Ada yang pakai ya. Sama saja. Sirah muntahal jumu'. Tidak boleh bertanwin. Ahsan. Barakallahu fik. Ya. Baik, jazakallahu khairan buat ikhwah di studio. Masih kita berikan kesempatan, Ustaz? Iya, untuk ikhwah di studio? Iya. Silakan ikhwah di studio kembali bisa melanjutkan yang berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul i'rabil ismil ladzi la yansarifu. Iya. Al ismul ladzi la yansarifu yurfa'u bidhammati wa yunsabu wa yujarru bil fathati. Iya. Nahwu hadhihi masajidu. Ra'aitu masajida. Sallaina fi masajida. Iya. Wa idza kana mudafan aw mahallan muhallan aw muhallan bi alifi wal lami yujarru bil kasri. Iya. Nahwu sallaina fi masajidi al-qaryati. Fi masajidil qaryati. Sallaina fi masajidil qaryati. Sallaina fil masajidi. Iya. Terjem. Tanda i'rab isim yang tidak bertanwin. Iya. Isim yang tidak bertanwin dirofakkan dengan domah. Iya. Dan dinasobkan dengan dan dijarkan dengan fathah. Iya. Misal seperti contoh hazihi masajid ini. Iya. Ini masjid-masjid. Ra'aitu masajida, saya melihat masjid-masjid. Shalaina fi masajida, saya kami salat di masjid-masjid. Iya. Dan jika diidhofahkan atau maaf tadi memakai alif lam dijarkan dengan kasroh. Kasroh zahirah itu berarti. Iya. Seperti sholaina fi masajidil qaryah, kami salat di masjid kampung. Iya. Yang kedua sholaina fi masajidi, kami salat di masjid. Di masjid-masjid baik. Di masjid-masjid. Ahsant. Masya Allah. Sebetulnya ini sudah kita baca ya beberapa sebelum liburan ya. Sudah betul, kita baca sekali. Dan sudah diterjemahkan ya. Mungkin makta akhir yang belum kita terjemahkan, belum kita baca. Alhamdulillah tadi sudah dibaca. Mungkin sedikit ya, saya jelaskan kembali ini. Bahwa tanda i'rabnya, ini penting sekali. Tanda i'rab isim yang tidak bertanwin adalah apa? Ketika rafa dia dhammah, tapi dhammahnya tidak bertanwin. Namanya isim tidak bertanwin. Ya. Dhammahnya baik dhammahnya zahirah maupun muqaddarah, tergantung huruf akhir. Kalau huruf akhirnya bisa diharakatkan berarti dhammah zahirah. Tapi dia tidak bertanwin. Tapi huruf akhirnya tidak bisa diharakatkan. Ya, maka dhammahnya muqaddarah. Contoh alif. Alif enggak bisa diharakatkan. Seperti kata Musa dan kata Isa. Musa dan Isa termasuk isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Masih ingat? Oh. Alamiah dan ajam. Musa itu nama ajam. Isa juga nama ajam. Alamiah. Nah, disinilah kita bisa mentakdirkan apakah dhammah fathah atau kasrah. Bisa? Kasrah enggak ada. Nah ini, kasrah enggak ada. Kenapa kasrah tidak ada? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, yang ada cuma dhammah dan fathah. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, itu sama di isim lain ya, cuma dia enggak bertanwin. Kemudian yang bedanya ada ketika jar. Itu saja yang bedakan antara isim yang munsharif dan isim ghairu munsharif. Ketika jarnya yang beda, yaitu fathah. Tidak ada kasrah. Fathah. Kalau zahir an umara, itu zahir. Dan sering kita baca kan? An umara. Sering antum baca hadis, ya kan? Enggak pernah ada baca an umari kan? An umara. Karena Umar termasuk isim yang tidak bertanwin. Tanda jarnya fathah. Nah, fathahnya zahirah. Karena fathah zahirah? Karena hurufnya bukan huruf alif. Karena huruf rah, huruf sahih namanya kan? Nah, tapi kalau Musa dan Isa tidak bisa diharakatkan. An Musa, an Isa juga apa? Fathah apa? Majrur dengan fathah muqaddarah ala alif. Fathah muqaddarah ala alif. Baik. Kapan diirabkan dengan kapan tanda irabnya sama seperti isim munsharif? Itu apa? Jarnya dengan kasrah. Nah, ini yang perlu dipahami. Kapan? Manakala isim yang munsharif dimasuki oleh alif dan lam. Ini pertama. Maka harakatnya sama seperti isim munsharif. Kasrah. Ketika jar kasrah. Contoh. Ahmada. An ahmada. Masuk alif lam. Anil ahmadi. Antum kalau pakai masuk alif. Al ahmad. Jadi al ahmadi. Anil ahmadi. Berarti harakatnya sama seperti harakat yang munsharif. Ya. Dhamma, fathah dan kasrah. Hasan, contoh lain, Nu'man, Nu'manu, ya kan? Antum masuk alif lam, An-Nu'manu, An-Nu'mana, An-Nu'mani. Karena sudah masuk alif lam. Nah, harakatnya tiga. Kalau tidak, Nu'manu dan Nu'mana. Kenapa? Karena akhirnya alif dan nun. Ini yang pertama. Yang kedua, manakala dia menjadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf, maka juga harakatnya tiga. Dhamma, fathah, dan kasrah. Tidak lagi harakatnya ghair munsharif. Tapi harakatnya munsharif. Harakatnya munsharif. Sama seperti isim yang bertanwin. Ya, isim bertanwin adalah isim yang apa? Harakatnya tiga, yaitu dhamma, fathah, dan kasrah. Contohnya seperti ini, sallaina fi masajidil qaryati. Padahal contoh di atas sallaina fi masajida, kan? Sallaina fi masajida. Nah, tapi ketika digabungkan dengan kata al-qarya, sallaina fi masajidil qaryati, bukan masajida lagi, fi masajidil qaryati. Karena idhafah penggabung kepada kata qarya. Demikian juga dimasuk alif lam, sallaina fil masajidi, tidak lagi fil mas, fi masajida. Jadi sallaina fil masajidi. Kenapa? Karena dimasuki alif dan lam. Padahal bentuknya apa? Bentuknya isim ghair munsharif, kan? Sighah muntahal jumu', masajid. Baik, itulah yang perlu saya garis bawahi terkait dengan hal ini, yaitu tentang apa? Tanda i'rab. Ini penting sekali. Baik, sekira tuntas ya pembahasan kita tentang ismul ladzin sharif. Yang ingin lebih mendalam lagi, silakan buka di kitab-kitab nahwu yang lainnya. Minimal antum buka apa? Kitab Matan Jurumiyah. Itu Matan kitab yang paling rendah, insyaallah. Baik, kemudian kita masuk tadribat latihan. Baik. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan dengan praktek membaca ini menjadi semakin paham insyaallah ya Ustaz, terhadap pelajaran kita di malam hari ini. Baik, kita akan masuk yang berikutnya, tadribat. Anda bisa kembali memutar nomor 0218236543 untuk bisa berinteraksi secara langsung dalam latihan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga tidak lupa kami informasikan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita maupun juga terkait dengan dasar-dasar bahasa Arab ini, Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Namun kita akan prioritaskan dulu untuk yang berinteraksi secara langsung. Kami persilakan, kita akan angkat penelpon yang pertama. Silakan. Iya. Oh, mohon maaf, Sat. Iya. Terlalu lama menunggu, tampaknya terputus kembali. Yeah. Silakan bisa diputar kembali nomor 0218236543 dan kami ingatkan untuk mengecilkan televisi atau radio monitor Anda. Silakan. Iya. Yeah. Silakan. Silakan bisa diputar 0218236543 untuk berinteraksi secara langsung. Kita masuki tadribat, silakan. Baik, tampaknya sedikit ada kendala, Ustaz. Kita coba dulu ikhwah di studio. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Tapi perlu diketahui ya, mungkin di sini adalah langsung sebutkan isim yang tidak boleh bertanwin ya. Ya, karena itu perhatikan di halaman selanjutnya, halaman 72, permintaannya tadri awal dan tadri tsani istakhrij minan nusus sabiqah, keluarkan dari nas-nas yang lalu, itu apa? Al asma ghair munsharifah. Isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, nanti sebutkan langsung. Yang kedua adalah limadza yujarru al ismani alladhani tahtahuma khattun bil kasri. Kenapa dua isim yang ada garisnya di bawah itu apa? Dijarkan dengan kasrah. Padahal fathah kan? Kenapa dikasrahkan dia? Baik. Tapi nanti yang jelasnya saya akan tanya ya terkait dengan ismul ladzi sharif. Bahkan lebih jauh lagi faktornya agak apa? Apa? Insyaallah. Iya. Berarti ini benar-benar harus murojaah sebelumnya Ustaz. Iya. Baik, silakan Ihwa dulu di studio kita berikan contoh untuk pemirsa dan pendengar di rumah Ustaz. Betul. Silakan. Baik, yakfi. Cukup satu ayat saja. Baik. Ada berapa isim ghair munsharif di sini? Pertanyaan berubah lagi nih polanya. Ada dua, Ustaz. Ada dua. Yakin ya? Ismail wa Ishaq. Ismail dan Ishaq. Tidak ada lagi? Harus teliti. Kibar, Ustaz. Kibar. Yakin itu. Sifat misalnya. Kibar ya? Masih bisa berubah. Polanya apa itu? Sifat mungkin. Tapi jawab dulu yang pertama dulu. Baik. Ismail dan Ishaq ya. Iya, kenapa enggak boleh bertanwin itu? Alamiah. Alamiah dan ajam. Ajam. Ishaq jadi demikian. Ismail itu mansub atau majrur? Mansub, Ustaz. Mansub. Iya. Coba ulang baca lagi. Alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Baik, kenapa dia mansub? Maf'ulun bi? Maf'ul bi dari maf'ulun bi dari dari fi'il wahaba. Ahsan, masyaallah, mumtaz. Wahaba mina a'ta, memberikan. Alhamdulillahi wahaba li 'alal kibari, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku 'alal kibari. Mana kibar? Usia masa tua. Tua. Masa tua. Apa yang Allah berikan? Ismaila wa Ishaqa. Ismail dan Ishaq. Ya, ini perkataan siapa ini? Kata Allah melalui lisannya apa? Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Baik, betul. Itu mansub bukan majrur ya. Nah, itu maf'ul pada wahaba. Betul. Ini juga harus bisa mengetahui juga ini. Tapi betul jawabannya. Nah, tadi al-kibar tadi? Kibar itu bukan ismul ladzi sharif. Iya. Bukan, kibar itu bukan wasfun. Nah, itu masdar. Sigar kibar. Iya. Alal kibari, bukan kibar. Kalau kibar jamak daripada kabir. Sigar jamak daripada saghir. Ini pendek kibar. Kibar. Iya. Alal kibari was sigari, masa tua, masa kecil. Nah. Tadzakkartu fi sigari. Saya teringat pada masa kecilku. Ya, bukan saghir. Kalau saghir baru kata sifat. Nah, ini masdar. Baik. Ahsant, barakallahu fiik. Insyaallah berarti harus lebih teliti ya, Ustaz. Iya. Baik, ini mungkin sekaligus terkait dengan pemahaman materi-materi yang sebelumnya ya, Ustaz. Iya, betul. Baik, silakan kita coba lagi Ustaz undang pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan, silakan. Cukup menarik latihan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda bisa berpartisipasi, berperan aktif, belajar dengan aktif ya, Ustaz, dengan memutar 021 823 6543. Kami persilakan.

mengharapkan sekali lagi Anda untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, karena akan terjadi feedback suara sehingga suara menjadi tidak jelas. Baik, kami berikan kesempatan, kami akan coba angkat kembali penelpon yang berikutnya, silakan. Iya. Ini tampaknya terlalu tegang, saya khawatir ditanya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, ada yang sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Fadia Aceh. Oh, Masya Allah. Ya, kalau gitu saya tidak tanya terlalu meluas ya. Saya tanya terkait dengan pembahasan saja lah. Ya, supaya tidak apa. Ini. Tidak deg-degan, Ustaz. Iya. Baik. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أين اسم الذي ينصرف لسني؟ مثنى وثلاث ورباع. ورباع. طيب جيد. Kalau nanya lagi nggak tahu lagi Ustaz. Kenapa? Kalau saya nanya lagi enggak tahu lagi. Oh iya. Baik, saya tanya terkait dengan ini aja, terkait dengan apa? Maudhu saja. Ini kenapa enggak boleh bertanwin di sini? Ilatnya apa? Karena ini kata sifat ya. Ya, tadi kata sifat. Kamu itu kah wasfiyah, itu ilat pertamanya, yang kedua? Al-udul. Al-udul ya. Masna berasal dari apa? Asal kata Isnan. Sulas. Salasun. Salas. Ruba. Arbaun. Arba. Ya, itu dia terkait dengan pokok pembahasan ya. Yang jelas ini terkait adat, timbangan apa? Timbangan maf'al, kemudian apa? Fu'al, pola maf'al dan pola fu'al. Baik, ayat kedua, ketiga. Awasat. Selanjutnya, ayat ketiga. Selanjutnya, silakan. Yang selanjutnya, Ustaz? Iya, ayat selanjutnya. Qala ta'ala, Fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baik, ada berapa isim ghair munsharif di sini? Sepertinya satu, Ustaz. Sepertinya satu. Mana itu? Iblis. Iblis, iya. Kenapa enggak boleh bertanwin di sini? Karena dia bentar Ustaz. Itu malam Ustaz ya. Berarti berapa ilatnya? Satu Ustaz. Satu. Kalau satu berarti dia bukan isi malam. Kalau isi malam berarti ilatnya dua. Iya kan? Iya. Baik, iblis ini isim alam itu bukan? Nama atau bukan? Ada set. Ya, iblis ini nama ya, isim alam. Nama. Kalau syaitan itu wasfun, kata sifat. Syaitan, Nabi Yunan, ba'udah. Jauh ya. Iya. Nama, Ustaz. Jauh dari rahmat Allah. Syatonah. Yani, kalau iblis itu adalah isim alam. Nama. Iya. Nama syaitan. Itu iblis. Berarti apa? Alamiah. Yang kedua apa? Ajam. Ajam. Oh, jemaah. Ya? Iya, ajam. Iya. Bukan nama Arab, Ustaz. Bukan. Iya. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami undang kembali pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Jangan khawatir salah Ustaz. Yeah. Dengan mencoba insyaallah, yeah, kalaupun salah jadi pelajaran sehingga bisa, yeah, mudah mengingat kesalahan. Silakan, yeah, diputar 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ummu Aisyah di Madiun. Masih Ummu Aisyah di Madiun. Silakan, nah. Ummu Aisyah. Ayat yang keempat berarti ya, Ustaz. Nah, selanjutnya. Ya, tulisannya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Iya. Qabaila. Qabaila. Terus ada lagi? Enggak ada. Enggak ada. Cuma satu ya. Iya. Baik. Nah, kenapa enggak boleh bertanwin? Sirah muntahal jumuk. Oh iya. Dan mafa'ilu. Berapa ilatnya? Sirah muntahal jumuk. Enggak, ilatnya berapa? Ilat enggak boleh bertanwin di sini. Apakah dua ilat atau satu ilat? Satu faktor kah atau dua faktor? Oh, dua, Ustaz. Dua faktor. Pertama, dia alam. Qabail nama. Oh iya. Qabail bukan isim alam, bukan nama orang ya. Bukan nama tempat. Oh iya, satu Ustaz. Nah, ini kalau dia polanya ya apa? Polanya kalau dia jamak, sehingga mutarjumah polanya mafail atau mafail, berarti ilat cuma satu. Iya. Iya, ilat cuma satu. Ilatnya apa? Ilatnya sirah mutahal jumuk, itulah jamak. Maka kita kan ijma' wazin, aidian, ijma' jamak. Ilatnya kena jamak. Ai jamak, jamak banyak kan? Jamak apa? Maksudnya apa? Jamak sirah mutahal jumuk. Bentuk sirah mutahal jumuk itu polanya mafa'il dan mafa'il. Ya, kalau bentuk jamak banyak, ada jamak seperti kutub, ya kan? Itu tidak termasuk kutub, kutubun, kutuban, kutubin, ya. Ya. Baik. Jadi tiba apa? Mufradnya apa? Apa mufradnya? Mufradnya qabailu, qabail. Qabail, jamak juga itu qabail. Oh iya. Qabilah. Oh, qabilah, qabilah. Qabilatun, iya. Qabilah. Sudah jadi bahasa ya, familiar ya, qabilah ya. Sudah diserap loh bahasa Indonesia. Iya betul, diserap jadi bahasa Indonesia ya. Qabilah ya. Ya. Cuma pakai kaf masalah qabilah. Yeah. Asalnya qaf. Qabilah ya. Nah. Qabail. Taib, ahsant. Barakallahu fik. Baik. Mungkin Ustaz ya. Hah? Mau satu lagi? Iya. Oh iya, boleh. Satu lagi Ustaz. Kenan sebelumnya dua Ustaz. Iya betul, sebelumnya dua ya. Harus adil ya. Enggak apa-apa, kena melepon apa juga sulit masuk ya. Iya, silakan. Iya. Qala ta'ala. Qala ta'ala minas sawa'iki hadarul maut. Iya. Sawa'iki sigoh muntah gumuk juga. Iya. Tapi kenapa kasrah dia? Alif lam. Ah, itu. Kena dimasuki oleh alif lam. Sawa'ik itu kan timbangan mafa'il. Mana sawa'ik? Jamada sa'iqa. Mana sa'iqa? Petir ya. Iya. Iya. Kalau barak kilat, sa'iqah itu petir. Jamaknya sa'iqah sawa'iq. Nah itu jamak. Karena dimasuki alif alif lam, maka tanda jarnya kasrah. Asalnya min sawa'iqah. Kena alif lam jadi min sawa'iqi. Baik, ahsan, barakallahu fik. Makanya Ustaz. Iya. Untuk musnah itu apa? Untuk kata-kata muta itu kan dia Musa. Musa. Musa ya. Nah, dia kan bisa juga apa itu isim maksur. Iya betul. Ya, maksur itu kita mengetahuinya. Isim maksur itu karena berakhiran dengan alif. Maka dia kata isim maksur. Paham? Iya. Iya. Isim maksur ini ada yang tidak boleh bertanwin, ada yang bertanwin. Ya, Musa itu tidak boleh bertanwin. Makanya dikatakan ghair munsharif. Kenapa? Karena isim alam dan ajam. Paham ini? Jadi isim maksur itu tidak selamanya dia munsharif, ada ghair munsharif. Ya. Muqaddarah, tanda i'rab muqaddarah. Ya, muqaddarah. Seperti apa? Mustafa. Mustafa itu munsharif. Iya, dia bukan apa? Bukan ajam. Iya. Mustafa bukan apa? Bukan isim alam. Kata sifat. Nah, cuma kata sifatnya apa? Alifnya itu adalah bukan alif zaidah, itu alif asli. Iya. Istafa itu alif asli. Ya, sama seperti apa? Mustashfa daripada syafa yashfi itu alif asli. Maka itu apa? Tetap itu isim maksur, sama isim maksur. Ya. Cuma harakatnya apa? Tiga, dhamma, fathah dan kasrah. Kenapa? Karena dia apa? Munsharif, berbeda dengan Musa walaupun sama-sama isim maksur. Nah. Jadi di satu sisi sama, sama-sama isim maksur berakhiran alif. Sebentar ya. Iya. Iya, saya tulis. Iya. Iya. Iya, Musa, kemudian apa? Mustafa. Mustafa. Iya. Nah, bedanya apa? Samanya apa? Ini sama-sama isim maksur. Isim maksur adalah isim yang berakhiran dengan alif qablaha fathah. Iya. Harakatnya ini tidak bisa diharakatkan. Tidak bisa diharakatkan. Baik dhammah, fathah maupun kasrah. Nah, cuma ini harakatnya apa? Harakatnya cuma dua, dhammah kemudian apa? Fathah. Nah, fathah. Paham ini? Yang ini harakatnya dhammah bertanwin. Kenapa? Nah, kenapa bertanwin? Karena ini ada munsharif. Ya, kemudian yang kedua apa? Fathah. Kemudian yang ketiga kasrah. Ya. Karena enggak ada alif lam, maka dia tanwin. Cuma tanwin dhammahnya dan tanwin dan tan fathahnya dan kasrahnya tidak bisa ditanwinkan. Ya, kenapa? Karena alif. Ya, sama-sama apa? Alif. Yang ini harakatnya dhamma dan fathah tapi tidak bertanwin. Kenapa enggak bertanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu? Karena isim alam. Ya. Ini juga isim alam, nama orang Mustafa kan? Nah. Yang kedua, inlatnya apa? Karena dia isim ajam. Bukan nama Arab, isim ajam. Yang ini adalah Arab. Daripada istafa. Daripada safa. Asalnya safa. Mana safa? Yasfu, bersih. Nah. Makanya apa? Mustafa itu timbangan ifta'ala pada safa. Timbangan if istafa. Asalnya ada apa? Asalnya ista. Karena ta dengan sad itu berat. Maka tukar ta dengan ta. Nah, sama seperti istahaba. Istahaba ini. Istahaba. Istahaba, afwan. Ya. Istahaba. Dari mana ta? Ini asalnya sahibah, ini asalnya. Sahibah. Ya, mana sahibah? Menemani. Nah, masuk timbang ifta'ala ista. Ta dengan sad itu berat. Maka tukar dengan ta. Ta dengan sad itu dekat hurufnya, makhrajnya. Jadi istahaba. Asalnya ta. Demikian istafa, asalnya safa. Asalnya istafa. Nah, ta dengan sad itu berat pengucapannya. Maka tukar dengan ta. Jadi apa? Mustafa ini siapa? Ini isim maf'ul, Mustafa. Iya. Baik. Nah, ini kalau antum mencari makna istafa lalu antum cari sattafa enggak bakal ketemu. Nah, cari apa? Sad fa alif safa. Itu asal. Sama ini. Kalau antum cari sad ta ha ba enggak bakal ketemu itu. Nah, nanti ketemu kalau antum cari apa? Sad ha ba. Nanti ketemu itu nanti. Kata ini. Nah. Baik. Baik, sudah paham, Umu? Ya. Insyaallah paham. Iya. Jazakumullah khairan. Nah, jazakillahu khairan. isim maksur itu ada yang munsharif dan yang ghairu munsharif. Iya betul. Jadi isim maksur itu yang jelas isim maksur adalah isim yang berakhir alif sebelumnya fathah. Apakah dia munsharif atau enggak munsharif itu bukan masalah. Ya, bukan jadi masalah di situ. Ya. Baik. Jazakallahu khairan saat penjelasannya. Ini sekaligus review materi sebelumnya ya, Ustaz. Memang sebelumnya belum kita jelaskan ya. Oh, tentang gitu. Hal itu karena belum masuk kepada materi ghair munsharifnya. Baik. Ya. Masih ada kurang lebih 5 ayat lagi ya, Ustaz, untuk latihan ini. Silakan bagi Anda pemirsa dan pendengar Roja masih bisa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Silakan Anda putar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Yang dari Pacitan tadi, Ustaz. Masyaallah. Baik, ingin ikut latihan, Ustaz? Iya, silakan. Ya Ustaz. Tafadhali. Wa idza qala ya Ustaz. Iya, betul. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Baik. Syayatinihim. Syayatinihim. Nah, itu syayatinihim. Perhatikan. Munsharif atau ghairu munsharif ini? Ghairu munsharif. Apa? Ghairu munsharif. Asalnya ghairu munsharif. Asalnya ghairu munsharif. Iya. Kenapa? Ilatnya apa? Sigot muntahil jumu. Sigot muntahil jumu. Timbangan apa? Wazan mafa'ila. Mafa'ila. Syayatina. Ya kan? Nah. Mufradnya apa? Apanya, Zat? Mufradnya? Syaitonun. Syaitan. Iya. Nah. Syaitan. Syaitanun. Nah. Syaitona. Syaitanun. Perhatikan. Itu bukan apa pertama alif dan nun ya. Itu alif nun enggak, itu nun asli. Hati-hati daripada syaitana. Jadi syaitan. Jadi seolah-olah sepertinya sama seperti apa? Sama seperti Syaban gitu ya. Atau sama seperti apa? Syaban. Beda. Syaitan, iya kan? Iya. Mirip kan? Iya. Apa miripnya? Alif dan nun akhir kan? Tapi ini barang yang bertanwin. Syaitanun. Syaitanun, syaitanun, syaitanin. Itu bertanwin. Kenapa bertanwin sini? Karena ini nunnya asli. Daripada syatona. Nah. Itu. Syatona. Nah, itu asli nunnya. Berbeda dengan syaba'an. Itu syabu'ah. Itu tambahan. Jadi beda. Jau'an daripada ja'a ya ju'. Nah ini harus diperhatikan. Maka ketika jamak syayatin. Syayatinu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa enggak ila syayatina? Kok syayatini? Ila syayatini. Iya ya. Iya makanya itu. Pada sikap mental jomok ini. Iya. Kan tanda jarnya fathah, enggak ada kasrah tuh. Isim ghairu munsharif itu tidak ada kasrah. Ya. Kenapa ini jadi kasrah gitu ya? Jadi kasrah ini. Silakan Umu bisa dijawab. Allah ya Ustaz. Nah. Ada dua alasan sebenarnya. Kita berikan kepada yang lain. Saya tidak mau jawab itu. Iya. Kita berikan kepada yang lain. Afwan. Baik, ahsan. Barakallahu fik ya. Baik, jazakillahu khairan. Makanya dulu Ustaz ya. Iya, ya. Untuk Nabiyun itu jamaknya ada dua Ustaz. Nabiyun, Nabiyuna, Nabiyyin itu apa? Itu namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, yang kedua anbiya jamak taksir. Jadi memang ada dua macam. Ada. Iya, betul. Sama seperti apa kata apa? Kafir, kufar. Kafir, kafiruna wa kuffaru. Nah. Kafiruna wa kuffarun. Iya, ada dua jamak. Jadi Oh, masyaallah, terputus tadi. Tapi sudah semangat, Ustaz. Iya, iya. Tapi pertanyaannya apa bisa dilempar kepada Ihwah di studio, Ustaz? Iya. Silakan. Silakan Ihwah di studio bisa menjawab pertanyaan tadi, Ustaz, untuk ayat yang ke-6. Kenapa saya tini, ya, Ustaz, ya? Iya. Silakan. Hah? Kenapa? Idhofa. Karena dia jadi mudhof, ya. Tepatnya karena dia mudhof. Ya. Berbeda ke mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih enggak berlaku. Karena dia mudhof, letaknya di awal kata pertama, ya, suku kata pertama, idhofa pada hum dhamir, makanya dikasrahkan ila syayatin. Itulah yang tadi yang saya ingatkan tadi, ya. Saya wanti-wanti diingatkan. Ya, kalau dia makil iflam tidak berlaku lagi kaedah ismul ladzi lansarib, tanda jarnya kasrah, tidak fathah. Demikian juga kalau dia dimasuki oleh apa, kalau dia mudhof, ya, tadi alif lam, kemudian kedua mudhaf. Hanya dua faktor saja berubah dia. Baik. Ahsant. Tapi sebenarnya jawabannya kalau enggak ada alif lam berarti mudhaf aja gitu, ya, Ustaz. Bisa ditebak. Betul, ya, betul. Antara dua itu. Baik, jazakillahu khairan untuk ibu penanya tadi yang sudah berpartisipasi kembali. Sekarang masih ada 4 ayat lagi, Ustaz. Iya. Silakan, mungkin kita kasih kesempatan dulu Ihwah di studio, Ustaz. Iya, silakan. Ada satu yang belum untuk latihan, silakan. Oh, mohon maaf. Sekarang udah ada yang masuk lewat penelpon, kita prioritaskan terlebih dahulu. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bapak? Saya Jamaluddin, Pak, dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Masya Allah. Silakan untuk ikut latihan ini, silakan di ayat yang ke-7, silakan. Mohon maaf, Pak, mohon maaf di luar tema, mohon maaf tema. Silakan, masih terkait dengan bahasa Arab, Bapak? Ya, mohon maaf di luar tema. Saya cuma mohon izin minta nomor rekening dong, kalau boleh, kalau bisa. Oh, baik. Jazakallahu khairan. Mungkin insya Allah bisa kita layani di offline, ya, Pak? Di offline. Iya, silakan setelah siaran bahasa Arab ini Bapak bisa memutar kembali nomor ini. Okay, untuk sementara ini insya Allah kita gunakan dulu untuk interaktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, ya. Baik. Jazakallahu khairan atas antusiasnya, Ustaz, untuk berpartisipasi. Namun kita akan coba dulu untuk kesempatan kali ini untuk latihan dalam pelajaran bahasa Arab dasar ini. Kita sebelum angkat penelpon, silakan untuk Ihwan di studio. Sudah senang tadi padahal yang nelpon Ihwan, Ustaz. Kita kembalikan kepada Ihwan yang di studio aja. Silakan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Iya. Nah. Mana di sini? Fir'aun. Fir'auna. Baik, kenapa enggak boleh bertanwin dia? Alamiah. Alamiah. Dan ujumah. Dan ujumah. Iya. Alamiah dan ujumah. Ini nama raja. Baik itu, apakah dia isim, nama, atau lakob. Ya. Karena isim alam itu ada isim, ada lakob. Ada kunyah. Jadi isim alam itu ada 3 macam. Yang pertama isim, isim alam, yang pertama isim nama, yang kedua lakab, yang ketiga kunya. Kunya itu panggilan. Panggilan berawal dengan abu atau Abu Bakar, Abu Abdullah. Nah, itu kunya, panggilan. Kemudian apa? Atau Ummu Abdullah. Nah, Ummu Hasan, itu katakan kunya. Kalau lakab itu gelar, ya. Gelar. Iya, ini termasuk apa? Gelar, ya. Gelar Raja Firaun. Raja Mesir, ya, namanya Firaun. Jadi alamiah, isim alam. Yang kedua, ujmah, ajam. Tapi pertanyaannya, kalau gitu, pada ini idhofah. Kenapa? Ala Fir'aun, kan idhofah. Kan sudah ada pembahasan. Kalau idhofah enggak berlaku, kan? Ini mudhaf ilaih. Oh, iya. Karena ini mudhaf, bukan mudhaf, ya. Nah, itu perlu saya tekankan tadi. Jadi, kalau idhofah itu penggabungan, ya, lebih luas, ya. Jadi lebih spesifiknya adalah kalau dia mudhaf. Kalau mudhaf ilaih enggak masuk. Nah, itu yang saya tekankan tadi. Kalau mudhaf ilaih tidak masuk. Di sini Firaun ini mudhaf ilaih, kan? Ala Firaun, idhafah kepada ala, idhafah kepada Firaun. Ya. Baik. Jadi Firaun ini mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Iya. ta'alanya mudhaf itu sebagai maf'ul bih daripada aghraqna, maf'ul bih objek, mudhaf fir'auna mudhaf ilaih. Baik, ahsant, barakallahu fik. Baik, cukup satu Ustaz? Iya, enggak usah banyak-banyak nih. Enggak usah banyak-banyak. Di studio cukup satu. Dan masih ada waktu kurang lebih 5 menit Ustaz, kita coba angkat satu penelpon ya Ustaz. Iya. Silakan di 021-823-6543 kami persilahkan. Ini mudhaf ilaih. Oh, iya, silakan. Oh, qadallah. Tampaknya terjadi feedback. Sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang ingin ikut belajar aktif dalam bimbingan bahasa Arab dasar ini, silakan Anda mengecilkan dulu televisi atau radionya. Kami persilahkan. Baik, silakan. Ala Fir'aun, ibafa kepada ala ibafa kepada Fir'aun. Silakan. Jadi Fir'aun ini mudah. Oh, mohon maaf, Tad. Tampaknya kembali terjadi feedback dan tampaknya waktu tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Baik, kita kembalikan ke ikhwan di studio. Baik, untuk menyelesaikan latihan ini, kami undang kembali ikhwan di studio. Tinggal bagi dua tuh. Satu-satu. Ada 3 ayat kembali, Ustaz. 2 ayat. Iya. 3 ayat ya? 3 ayat kembali, Ustaz. 3 terakhir, silakan yang baru satu silakan. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأكواب وأباريق وكأس من معين. طيب من هذا؟ أباريق. أباريق. Betul. Apa ilatnya? Sigoh mutahal jumu. Sigoh mutahnya mafail. Abariq. Jadi tidak mesti di awal mim ya. Tidak mesti di awal oleh mim. Ya. Atau kalau mau tukar pola boleh fawail. Ya. Fawail, mafail, taib, abariqa. Yang ini majur ya, ataf kepada akwabin. Tanda jarnya fathah. Tandanya fathah. Taib, ahsan, barakallahu fiqh. Fadal. Ini jamak daripada ibrik ya. To ibrik, teko. To teko, tempat air. Iya. Yeah. Bahasa kan, bahasa Indonesia kan teko. Iya, teko. Iya. Baik. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب من هذا؟ رمضان. رمضان. Gak boleh bertanwin. Ilatnya satu ilat atau dua ilat? Dua ilat. Dua ilat. Apa ilatnya? Alamiah. Alamiah. Ziyadah alif penuh. Alamiahnya apa? Karena nama bulan. Nama bulan. Nah ini majrur atau mansub? Majrur. Majrur mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih, syahrunya mudhaf, Ramadan mudhaf ilaih. Baik, terus terakhir. Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul usr. Baik, bikumul yusr. Bikumul yusr. Baik, mana itu? Ukhar. Ukhar. Baik, berapa ilatnya? Dua atau satu? Dua, sifat. Dua. Pertama apa? Sifat ma'al udul. Wasfiyah. Kemudian? Udul ya. Al-udul. Daripada akhir ya. Akhir. Ya, betul. Nah, ini majrur atau mansub? Min ayyamin ukhra. Majrur Ustaz. Majrur. Dia na'at ya. Na'at. Daripada ayyamin itu apa? Majrur dengan apa? Min ya. Kemudian ukhra itu na'at. Jadi ini lafaz ukhra, lafaz polanya fu'al, sama seperti Umar. Polanya fu'al. Fu'al. Iya. Kalau Umar itu isim alam, kalau ukhra apa? Wasfiyah, kata sifat. Baik, ahsant, barakallahu fik. Masyaallah. Baik, silakan terakhir satu tuntas ayat ya. Kembali. Ada masih ada ya? Oh, sudah ya? Tuntas. Oh, sudah tuntas ya. Alhamdulillah. Ternyata saya yang salah lihat ya. Ustaz. Baik, nanti tugas itu latihan tertibu salis halaman 72, latihan salis dan latihan rabi. Silakan di apa? Dikerjakan ya. Iya, wajib manzili tugas. Baik Ustaz, ada pertanyaan lewat pesan singkat. Baik. Bisa diangkat Ustaz? Fadal. Baik, pertanyaan lewat pesan singkat, penanya bertanya terkait dengan kata yang tadi Ustaz. Ya. Minta dijelaskan kembali mengenai kata qabila tadi Ustaz. Ya. Masih belum paham ya. Bagaimana ini? Qabail itu jamak dari qabilah. Qabilah. Nah, ini sighah muntahal jum'. Ilatnya cuma satu. Bukan dua, karena dia bukan isim alam. Qabail itu bukan nama. Ya, bukan nama orang, ya kan? Bukan nama tempat, ya. Jadi dan juga bukan kata sifat, maka masuk kepada ya bagian kedua adalah karena satu ilat. Ilatnya apa? Sirah muntahal jumu', timbangan mafa'il dan mafa'il. Nah, ini timbangan mafa'il atau fawa'il ya. Jadi qabail, di mana qabilah, qabail. Hakibah, haqaib. Madrasah, madaris. Mal'ab, mala'ib. Nah, itu enggak boleh bertanwin. Enggak boleh. Kenapa enggak bertanwin? Karena dia tidak ada alif lam, ya kan? Yang kedua, tidak mudhaf kan? Ya. Kalau ada alif lam, ya berarti dia i'rabnya seperti i'rab yang munsharif bertanwin. Ya. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabail. Atafnya su'uban. Ini mansub. Mansub kepada ataf kepada su'uban wa qabailah. Dan kami jadikan kalian apa? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Baik. Baik. Insyaallah semoga jelas yeah. bagi penanya yang melalui pesan singkat Ustaz, dan tampaknya pesan pertanyaan melalui pesan singkat ini menjadi penutup pertemuan kita di malam hari ini. Tafadhol penutup dengan Ustaz. Baik, jazakumul khairu jazah. Terima kasih atas perhatian antum. Ya, mudah-mudahan kajian ini apa bisa antum pahami dengan sebaik-baiknya. Maka untuk supaya lebih apa lebih mudah dan bisa menguasai betul adalah dengan cara mengulang-ulang kembali pelajarannya serta mengerjakan latihan. Baik, itu saja.